Perwakilan dari Saiful Hajah yang punya nama Mas Herul Syafaat. Kamu mau dapat syafaat enggak? Ya makanya berdampingan sama Mas Herul. Oke, ya. Di malam ini ada satu tebangnya, kenapa harus kandas? Ada cerita apakah karena kandas tersebut?